Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali asrafil bariyah. Namun sebelum kita lanjutkan, ada catatan tambahan untuk bait yang untuk penjelasan di bait 80 dari Sarah Syekh Abdul Razak ya, hafizallahu taala. Tepatnya pada hadis yang dikutip oleh pensyarah oleh Syekh Abdul Razak dari Sahih Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan gugurnya para panglima perang di perang Mu'tah. Ada kalimat tsumma akhadaha Khalid bin Walid. Kemudian bendera perang dipegang oleh Khalid bin Walid tanpa ada pesan dari Nabi, fa fatahallahu alaihi. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui Khalid. Dan tidaklah ya suruni aku gembira bahasanya mereka tetap hidup bersama kami. Atau Nabi mengatakan, tidaklah membuat mereka gembira, mereka hidup bersama kami. Maka fafatallahu alaih, maknanya Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin ala yadaihi, melalui Khalid ibn Walid. Kemudian tentang wa ma yasuruni au ma yasuruhum annahum indana. Nah, ini yang ingin kami bacakan sarahnya. Yang dimaksud dengan hum, mereka adalah alladzina usibu. Tiga orang sahabat pilihan yang gugur sebagai syahid. Indana di sisi kami artinya hidup bersama kami. Maka Nabi mengatakan, tidaklah aku senang mereka tiga orang yang gugur sebagai syuhada tersebut tetap hidup bersama kami. Kenapa? Li ilmihi bima saru ilaihi minal karamati wa darajatil ulia. Karena Nabi mengetahui bagaimanakah Allah memuliakan mereka dan derajat tinggi yang mereka dapatkan. Atau kalimatnya ma yasuruhum annahum indana, mereka tidaklah gembira tetap hidup bersama kami. Maknanya ai innahum lamma ra'au minal karamati bisyahadati, karena mereka melihat bagaimanakah kemuliaan dan pemuliaan yang mereka dapatkan dengan mati syahid, mereka tidak punya keinginan untuk kembali hidup di dunia. Kamakanu sebagaimana keadaan mereka sebelumnya tanpa bisa gugur sebagai syahid untuk kali berikutnya. Ya, mereka tidak suka tetap hidup bersama kami itu jika kembali hidup di dunia dan tidak lagi berkesempatan untuk mati syahid. Itu penjelasan tambahan yang ingin saya bacakan. Ya, kemudian kita masuk pada bait yang ke-96. Qala an-nadhim rahimallahu taala wa yaumal itsnaini qada yaqina إذ أكمل ثلاثة وستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمريض خمس شهر وكيل بل ثلث وخمس فدري. Kemudian pada hari Senin qadha Nabi wafat yakinan, secara yakin dan pasti. It karena Nabi telah menyempurnakan umur 63 tahun. Dan beliau dimakamkan di rumah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq di tempat wafatnya, antahqiq secara pasti. Wa muddatu tamridi, dan masa beliau dirawat karena sakit itu 1/5 bulan. Waqila, dan ada yang mengatakan 1/3, 1/3-nya 1 bulan, 1/3-nya 30 hari, berarti 10 hari. Wa khumsun, ditambah 1/5 fadri, ketahuilah. Penjelasannya, pada hari Senin qadha ait tuwfiya, beliau sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin yakin dan secara yakin, karena hari Senin adalah hari beliau dilahirkan, beliau alaihi salatu wasallam dilahirkan. Ini hari beliau diutus sebagai seorang nabi dan hari beliau wafat. Faqubida, maka beliau qubida wafat pada hari duha, pada hari di waktu duha pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahasanya Abu Bakar salat jadi imam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, yang beliau wafat di sakit itu. Hatta sehingga jika tibalah ketika tiba hari Senin dan para sahabat itu terdiri dari sejumlah sahabat dalam di salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka korden rumah beliau. Maka Nabi memandangi kami dan beliau berdiri seakan-akan ya, wajahnya itu demikian cerahnya sebagaimana waraqatu mushafin, sebagaimana lembaran mushaf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dahikan dalam keadaan sambil tertawa. Fabuhitna, maka kami dikejutkan, dan ketika kami sedang salat karena gembira dengan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya, Abu Bakar mundur ala aqibaih ke belakang supaya sampai dan menyatu dengan saf, dan Abu Bakar menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijun, keluar rumah li salati, untuk salat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat kepada para sahabat dengan tangannya, yang makna isyaratnya adalah an atimu salatakum, lanjutkan salat kalian. Qal thumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah dan beliau julurkan as-sitr, beliau julurkan korden. Qal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari itu. Ya, wajah Nabi seperti lembaran mushaf. Seperti dalam hal apa? Wajah tashbihnya adalah lembutnya kulit, jernihnya kulit wajah, dan keindahan yang cemerlang. Ya, maka Nabi tersenyum, tertawa karena bergembira kumpulnya para sahabat untuk mengerjakan sholat. Kemudian tadi kita baca fa buhitna wa nahnu fi sholati min farahin. Di redaksi yang lain fahamamna, maka kami berkeinginan annaftatina minal farahi, untuk membatalkan sholat karena demikian gembira melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di redaksi yang lain buhitna wa nahnu fi sholati dimaknai dengan kami berkeinginan untuk membatalkan sholat karena gembira dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada faedah lain, ada jelasan tambahan untuk ka'anna wajahu warqatu mushafin. Mushaf di sini min lafdhi rawi, adalah tambahan dari perawi, li'annahu lam yakun hina idzin, karena pada saat itu belum ada mushaf. Ya, tentang fa buhitna bil bina lil majhun, ya, bacanya buhitna, maknanya ukhitna bartatan, kami tercengang tiba-tiba, wa intibatatuna al hayratu, dan kami tertimpa al hayrah, kebingungan. Di Al-Qamus Al-Muhit, Al-Bahtu maknanya Al-Akhdu Bartatan Wal-Hayrah, ya, bingung tiba-tiba. Nah, kemudian kita lanjutkan Sarasa Abdul Razak. It akmala thalatha wasitina, artinya senyanya Nabi alaih salatu wassalam Beliau wafat dalam usia 63 tahun, terdapat dalam Sahihain dari Aisyah radhiallahu anha, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tawfiya wafat dalam usia 63 tahun. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Anas radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Abu Bakar juga wafat 63 tahun, Umar juga wafat umur 63 tahun. Wadafnu dan Nabi dimakamkan di rumah Ibnati Siddiq, di rumah Ibunda Aisyah. Artinya Nabi alaihi salatu wasalam tufina dimakamkan di rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Fi maudhi'il wafati, di tempat wafat beliau. Karena sabata falid anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis bahasanya Nabi mengatakan, tidaklah seorang Nabi dikubur kecuali di tempat persis dia yamutu, meninggal dunia. Diatkan Imam Ahmad. Fadufina, maka Nabi dimakamkan fihi, di tempat beliau wafat, an tahqiqin ay an ilmin muhaqqaqin, berdasarkan ilmu yang pasti dan dalil yang jelas. Terdapat dalam Sahihain dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, in kana sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu, la yata'adzar, tidaklah mampu saat beliau sakit, beliau mengatakan, aina ana al-yauma, di manakah giliranku pada hari ini, di manakah giliranku besok. Besok. Maka ini menunjukkan bahasanya di antara fikih poligami, jika seorang suami dalam kondisi sakit, dia tetap mutar ke rumah istri-istrinya, kecuali jika semua istri ridha dirawat di salah satu rumah. Maka ketika Nabi sakit, ya, Nabi tetap, hari ini giliran siapa, besok giliran siapa. Dan kalimat itu sering Nabi katakan karena beliau merasa lamban datangnya hari giliran Aisyah. Maka tatkala tiba hari giliranku, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau dalam keadaan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sahri wan nahri. Ya, di antara dadaku dan leherku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dufina dimakamkan fi baiti, di rumahku. Diatkanlah At-Tirmidzi di Syama'il dan Nasa'i dalam Sunan Kubra dengan sanad yang sahih dari Salim ibn Ubaid, dan beliau adalah salah satu ashabu sufah atau ahlu sufah. Beliau mengatakan, urmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan saat sakit, fa'afaqa lantas yuman. Lantas beliau menyebutkan hadis yang panjang, wafihi, dan di sana disebutkan perkataan manusia kepada Abu Bakar, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan? Abu Bakar mengatakan, iya. Kalau orang-orang bertanya di mana, Abu Bakar mengatakan di tempat Allah mencabut nyawanya. Karena tidaklah Allah mencabut nyawanya kecuali di tempat yang baik. Fa'alimu, lantas orang-orang pun menyadari, ya, an qad shadaqa, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. In kana Rasulullah, in di sini mukhaffafah min tsaqilah. In di sini artinya sesungguhnya. Kemudian la yata'adzaru, ada koreksi untuk makna yata'adzaru. Makna yata'adzaru yatlubul udhra fi ma yuhawiluhu minal intiqali ila baiti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada beberapa pandangan tentang makna la yata'adzaru. Pandangan pertama mengatakan yata'adzaru itu adalah meminta udhur, meminta dimaklumi dalam upaya beliau untuk berpindah ke rumah Aisyah. Wa yumkinu ayyakuna bimakna, makna yang kedua, yata'asaru ay yata'asaru alaihim makan alaihim minas sabri. Makna yang kedua adalah yata'asar. Yata'asar itu merasa sulit. Ya ta'asar alaih sulit bagi Nabi, maka na'alim nasabri. Kesabaran yang menjadi kewajiban Nabi. Kemudian ada versi riwayat yang lain untuk Sahih Bukhari atau riwayat yang lain untuk hadis ini. Bukan yata'adzaru namun yataqaddaru, pakai yataqaddaru. Kalau pakai versi yataqaddaru maka artinya bertanya tentang kadar yang tersisa. Kadar yang tersisa berapa hari lagi ila yaumiha, hari giliran Aisyah. Bertanya berapa hari lagi hari giliran Aisyah supaya beliau mendapatkan kenyamanan, sebagian dari rasa sakit yang beliau jumpai, karena orang yang sakit itu menjumpai pada salah satu istrinya hal yang tidak beliau dijumpai pada istri yang lain, nal unsi wasukuni, berupa kenyamanan dan ketenangan. Kemudian maka Nabi wafat baina sahri, di antara dadaku. Sahar makna asalnya adalah paru-paru, namun maksudnya adalah dada yang di situ ada paru-paru. Dan tentang aina al-yawma aina ana al-yawm aina ana ghad, kata qadhiyat ya, Nabi mengucapkan kalimat ini untuk menunjukkan cinta Nabi kepada Aisyah. Maka di sini kita jumpai bahasanya ketika seorang suami yang berpoligami boleh saja menampakkan melahirkan kalau ada salah satu istri yang lebih dicintai, asalkan tetap adil. Di sini terdapat antusias, keinginan kuat Nabi supaya ada di rumah Aisyah. Sampai-sampai Nabi minta izin pada istri-istri yang lain agar dirawat saja, direlakan hari-hari mereka dan dirawat di rumah Aisyah. Maka Allah mewafatkan Nabi dan beliau baina sahri wan nahri, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sar artinya asadr dada, man asalnya adalah paru-paru. Yang dimaksud dengan nahar adalah tempat untuk menyembelih, yaitu cekungan perbatasan antara leher dan dada. Maknanya, kata penulis kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, ay annahu mata wawa mustanidun ila sadriha. Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan bersandar pada dada Aisyah. Wa mayuhadhi sahroha minhu. Dan lurus dengan dadanya Aisyah. Nah, kemudian selanjutnya, wa muddata tamridi, dan masa beliau dirawat karena sakit, yaitu masa sakitnya Nabi alaihi salatu wasalam yang beliau wafat dalam sakit ini adalah 1/5 bulan. 1/5 bulan berarti 1/5 dari 30 hari ketemunya 6 hari. Dan 2/5 satu bulan itu 12 hari. Hadza qaulun, demikian satu pendapat. Kemarin yang tadi kita baca apa? Khumsa ya, 2/5 mak, berarti itu salah terjemah. Wa muddatu tamridi khumsa syahri, jangka waktu beliau dirawat karena sakit 2/5 dari satu bulan. Wakil, dan ada berpendapat 1/3 bulan ditambah 1/5. Maka ini hadza qaulun. Pendapat pertama mengatakan Nabi dirawat karena sakit itu selama 12 bulan. 2/5 dari 1 bulan. Wakil, pendapat yang kedua mengatakan Nabi dirawat selama sakit itu thulutsun, 1/3 bulan. 1/3 bulan itu 10 hari. Ditambah 1/5. 1/5 6. Seperlima satu bulan itu 6 hari, sehingga totalnya 16 hari. Wal'ala, dan boleh jadi yang beliau inginkan dengan 1/5 adalah kurang lebih. Kenapa? Karena Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Al-Fusul, maka adalah Nabi wajian dalam keadaan sakit selama 12 hari, dan ada yang mengatakan 14 hari. Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, diperselisihkan tentang masa sakit Nabi. Mayoritas ulama, Nabi sakit selama 13 hari, 14. Waqila, dan ada yang menguranginya. Waqila, dan ada yang mengatakan, masanya adalah selama 10 hari. Fadri'i fa'lam dalika, katailah hal itu. Ya, di sini di bahasa syair ada namanya isba' bi isba'i ra'iyan. Ya, ra'nya itu dibaca secara mantap sampai-sampai menjadi kemasukan ketambahan huruf ya, artinya fadri, maknanya fadri tanpa ya, karena ra'nya itu bacanya isba' mantap sehingga muncullah ya fadri. Dan qala an-nazim rahimallahu taala, wa tammatil urjuzatul mi'iyah fi dzikri hali asrafil bariyah sallallahu alaihi allahu rabbi wa ala ashabihi wa alihi wa man tala. Selesai sudah, lengkap sudah al-urjuzah yang berjumlah 100 bait yang membahas keadaan manusia paling mulia. Semoga Allah menyanjungnya, semoga Allah Rabbku menyanjungnya, demikian juga para sahabatnya dan keluarganya, wa mantala dan orang-orang yang mengikutinya. Wa tamatil arjuzatul mi'iyya li anna adada abyatiha, karena jumlah bait urjuza ini 100 bait, maka disebut urjuza mi'iyya. Walihada, karena itu disebut dengan sebutan al-urjuza al-mi'iyya fi dzikri hali asrafil bariyah, yaitu Nabi yang mulia sallallahu wasallamu alaihi wahia, dan ini adalah urjuzah badi'atun, bait-bait rojas. Ya, rojas itu satu jenis bait yang indah, yang memuat li khulasa, kesimpulan, muntaqatin, yang dipilih, yang terpilih dari sejarah hidup Nabi yang mulia sallallahu wasallamu alaihi, ma'inayatin daqiqatin, ditambah dan memuat perhatian yang jeli ketika sardi membawakan satu persatu peristiwa sirah, bidzikri tawarikhi, dengan menyebutkan tahunnya, dengan menyebutkan tahunnya. Sallallahu rabbi, maka penulis nazam menutup mandumah yang bagus dan manfaat ini dengan solawat untuk Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala ashabi wa alihi, yang mereka adalah manusia-manusia mulia, radallahu anhum, wa man tala ay wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Kemudian wa as'alullah, pensara mengatakan, aku mohon kepada Allah zat yang maha pemurah, pemilik arsy yang besar, agar memberikan balasan kepada penulis mandhumah al-imam Ibn Abil Isa al-Hanafi rahimallahu ta'ala sebaik-baik balasan karena nazam yang indah ini, dan semoga Allah memperberat bihi dengan sebab amal soleh beliau ini timbangan kebajikan beliau pada hari berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah dengan amal ini Allah tinggikan derajatnya dan berikan manfaat kepada kita semua, bima'allamana, dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari adalah hujah yang membela kita dan tidak menjadi penuntut kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita menuju jalan yang lurus. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyima. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang langgeng, ilmu yang bermanfaat, dan perilaku yang terpuji. Wa taufiqu dan taufiq, wa taufiqa dan taufiq, untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai, berupa perkataan yang tepat dan amal yang saleh. Wallahu a'lam. Kemudian tansarah menutupnya juga dengan salawat. Semoga Allah memberikan pujian dan keselamatan untuk hamba dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Ada catatan kaki untuk kalimat Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyima. Doa ini dikatakan oleh Ibn Abi Syaibah di Kitabul Iman dari seorang tabi'in Muawiyah ibn Qurrah. Beliau mengatakan adalah Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan dan berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyima. Muawiyah bin Qurrah kemudian mensarah dengan mengatakan, maka kami berpandangan bahasanya di antara iman ada iman yang tidak terus-menerus, di antara ilmu ada ilmu yang tidak manfaat, dan di antara perilaku tindak tanduk itu ada perilaku yang tidak bernilai. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah minta tolong agar bisa mewujudkan hal-hal yang terpuji dan mulia. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sarasa Salat Al-Usaimi. Halaman 48 ya. Sarasa Salat Al-Usaimi wafaqahullah mengatakan, setelah An-Nazim rahimallahu ta'ala selesai menceritakan peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah yang telah lewat di tahun-tahun sebelumnya, Dzakarhuna, beliau sebutkan di sini mabaki yang tersisa dari peristiwa-peristiwa tersebut. Fil akhir, di akhir. Wawa indahu, dan menurut penulis nazam, akhir itu adalah terletak di antara dua Rabi'. Di tahun yang terakhir itu di antara dua Rabi'. Karena itulah hitungan tahun menurut Ibn Abil Is al-Hanafi atau yang beliau pakai di sini. Adapun menurut ulama yang lain yang mengatakan satu tahun itu Muharram sampai Dzulhijjah, maka sebagian peristiwa terjadi pada satu tahun dan sebagian lagi terjadi pada tahun berikutnya. Maka peristiwa yang pertama adalah wafatnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim ibn Nabi wafat di tahun ke-10 Hijriah dalam usia 17 bulan. Ini sedang lucu-lucunya, sedang kalau lari itu gemesi. Larinya itu pakai jatuh, kadang pakai jatuh sambil ketawa-ketawa. Wakil ada pendapat kalau Ibrahim telah sampai ma ba'dahu usia lebih dari 17 bulan. Yang jelas, jasman yang jelas, bahwa Ibrahim itu mati wafatnya sebelum genap 2 tahun. Sehingga walam yutim maradha'ahu, belum sempurna penyusuannya selama 2 tahun. Kemudian peristiwa yang kedua, masuk Islamnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam pada tahun 10 di bulan Ramadan tahun 10. Wa kana min ba'du, dan setelah itu beliau termasuk kepala untuk memimpin asaraya, pasukan-pasukan wa bu'us dan pasukan-pasukan kiriman yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini ba'asan satu rombongan menuju berhala namanya Dzulkhalasah yang ada di negeri tempat tinggalnya kabilah Daus untuk menghancurkannya. Ini rombongan ini untuk menghancurkan kabilah Dzulkhalasah dipimpin oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dan peristiwa yang ketiga, hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berangkat untuk berhaji ketika li khamsin baqina min Dzulqa'dah. Ketika Dzulqa'dah itu tinggal tersisa 5 hari, kurang lebih 25, tanggal 25. Kemudian Nabi berhaji pada tahun tersebut dan tidaklah mengikuti pelaksanaan ibadah haji tersebut seorang pun kecuali bagian dari kaum muslimin. Dan haji Nabi ketika itu beliau wukuf di Arafah pada hari Jumat. Dan diturunkan pada Nabi satu ayat yang agung. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan peristiwa yang keempat, wafatnya Raihanah binti Zaid. Dan dia adalah budak milik Nabi SAW. Lama roja ketika Nabi kembali dari Hajjatul Wada. Wakil ada berpendapat Raihanah radhiyallahu anha ini meninggal dunia beberapa waktu sebelum itu. Wa sahih, dan itulah yang benar bahasanya wafatnya Raihanah itu taqaddama, terdahulu sebelum tahun itu. Kemudian tersisalah baqiyatu, yang tersisa dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dan mereka jumlahnya 9, semuanya wafat setelah Nabi wafat. Wakana, dan adalah yang mendahului Nabi dalam meninggal itu ada 2 istri, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Istri-istri Nabi yang lainnya takhalafna, itu belakangan ba'dahu setelah wafatnya Nabi. Dan kemarin telah kita bahas yang paling duluan meninggal setelah Nabi meninggal adalah Zainab binti Jahshin. Kemudian wa akhiruna mauta, dan istri Nabi yang paling belakangan meninggal dunia menurut pendapat yang paling kuat adalah Ummu Salamah. Ada yang mengatakan Maimunah. Namun pendapat yang benar, istri Nabi yang paling terakhir meninggal dunia adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian peristiwa yang kelima adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dalam usia 63 tahun. Ya, sabata hadha hal ini itu usia 63 tahun terdapat dalam sahihain dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat selama jangka waktu yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan 2/5 dari 1 bulan yaitu 12 hari. Ada yang mengatakan 1/3 bulan yaitu 10 hari. Ada yang mengatakan 1/3 ditambah 1/5 yaitu 16 hari. Wal jumhur mayoritas para ulama sirah nabawiyah mengatakan bahwa Nabi dirawat selama sakit terakhir beliau selama 13 hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan dimakamkan di tempat beliau meninggal dunia di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa bitamami dan dengan selesainya hadhihi sirah ini dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesailah mandumah yang ringkas ini yang terdiri dari 100 bait tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yukhtamu bi al-qaul dan perkataan penutup yang akan disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin adalah al-irsyad arahan ila jumlatin mimma tantafi'una bi fi ilmi sirah. Sejumlah poin-poin yang kalian bisa mendapatkan akan mendapatkan manfaat dengannya tentang ilmu sirah nabawiyah. Yang pertama, ilmu sirah nabawiyah di antara ilmu syariat yang mulia. Dan ilmu ini yukhad diambil dengan belajar dari guru dan tidak diambil dari buku, sama persis dengan ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Baik ilmu syariat, ilmu bahasa dan yang lainnya, dan ilmu-ilmu yang lainnya alati taduru fi falakiha yang berputar pada porosnya. Fama yutawaham maka anggapan yang muncul bahasa ilmu sirah ya, tidaklah perlu diperhatikan sehingga cukup belajar dari buku, ini adalah di antara kebodohan seukurnya. Wal ghala dan kesalahan fi akhdihi dalam belajar. Ihtafala bihi, ihtama bihi. Perhatian. Kemudian poin yang kedua, anaman arada akhdahu, siapa yang mau belajar ilmu ini, sepatutnya dia mengambil sesuai dengan apa yang memberikan manfaat baginya. Wa anfau ma yukhad bihi hifdhan, dan hal yang paling manfaat yang bisa diambil untuk hafalan adalah ayah fada mubtaghihi, orang yang mencari ilmu ini hendaknya menghafal dua matan. Yang pertama adalah hadil urjuzah, ini untuk pemula. Kemudian yang kedua adalah alfiyah al-iraqi dalam sirah, yang ini untuk al-muntaha, orang yang sudah tinggi levelnya dalam belajar ilmu sirah. Kemudian poin yang ketiga, di antara buku yang manfaat yang berjalan di atasnya atau menggunakan buku ini digunakan oleh para ulama dakwah islahiyah yaitu Syaikh Muhammad dan murid-muridnya, dan buku ini tersebar luas di negeri Najd. Ya, untuk pikiraati untuk membaca sirah nabawiyah di berbagai masjid, ada sejumlah buku yang terkenal, di antaranya sirah nabawiyah karya Ibnu Katsir, sirah karya Ibnu Hisham, mukhtasar sirah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala, demikian juga Zadul Ma'ad. Ada 4 buku. Fa'ala hadil kutubil arba'ah, maka dengan 4 buku yang ini, kana yaduru akhdhu sirah, berputarlah pelajaran sirah. dan mengambil manfaat dengan buku-bukunya. Dan buku yang keempat yaitu Mukhtasar Sirah adalah termasuk buku yang paling banyak dibaca di negeri ini, dan dia adalah buku yang besar manfaatnya dan sangat sedikit yang sebanding dengannya dalam buku-buku sirah, karena perhatian ya, penulisnya rahimahullah ta'ala untuk istimbatul ahkam, menyimpulkan faedah dan menjelaskan fikih yang terkandung dalam berbagai macam peristiwa sirah. Dan poin yang terakhir, belajar sirah adalah jalan untuk menambah iman dan menguatkan keyakinan. Disebutkan oleh Al-Qarafi di Syarah Arba'in dan di kitabnya Adz-Dzakhirah. Ya, demikian faedah ini disebutkan oleh Al-Qarafi di Syarah Arba'in dan Adz-Dzakhirah. Maka siapa yang ingin menambah imannya, menguatkan yakinnya, hendaklah dia belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan ba'da maratin, berkali-kali. Bersungguh-sungguh untuk membacanya bersama orang yang menguasainya. Wa yahudduhum ala dzalika. Dan orang yang menguasainya dan orang yang bisa menyampaikan padanya faedahnya. Dan hendaklah memperkuat kesabaran bersama beliau-beliau lima'rifati akhbariha, untuk mengetahui berita-berita sirah. Karena mendapatkan manfaat dengan hal tersebut satu hal yang gamblang, jelas di dunia dan di akhirat. Sebagaimana perkataan Az-Zuhri. Wabitamami hadil fawaid, maka dengan selesainya poin-poin yang hendak disampaikan, maka kita dengan memuji Allah telah selesai dari sarah Arjuza ini dengan penjelasan yang yunasibul maqam, sesuai dengan konteks yang ada, yaitu buku untuk pemula. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya untuk melakukan hal yang Allah cintai. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu salam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sebelum kita akhiri, dulu pernah kami janjikan untuk membaca sebagian dari Zadul Ma'ad tentang hikmah perang Uhud. Ini berarti catatan untuk tahun kedua. Ya, tahun ketiga. Bait yang ke-60. Ada banyak faedah pelajaran sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Razak di perang Uhud. Atau kemarin yang menyampaikan saya ini ya, saya selalu semi. Oh iya. Ya, yang kemarin yang ini saya selalu semi. Di halaman 33 beliau sampaikan, Ibn Al-Qayyim menyampaikan di Zadul Ma'ad perkataan yang bagus tentang ini, tentang perang Uhud. Tahsunu qira'atuhu, satu hal yang baik untuk dibaca, menjelaskan hikmah yang Allah berikan kepada para kekasihnya, hikmah berupa bala yang Allah berikan pada kekasihnya. Beliau sarankan untuk membaca Zadul Ma'ad. Jadi Zadul Ma'ad ada fasal tentang fi dzikr ba'dil hikam wal ghayatil mahmudah, menyebutkan sebagian hikmah dan tujuan yang terpuji yang terjadi dan ada pada perang Uhud. Walaupun telah mengisyaratkan hikmah-hikmah ini, kata Ibnu Al-Qayyim, pokok-pokok hikmah ada di surat Ali Imran. Sejak ayat 121 sampai 60 ayat setelahnya. Jadi 121 tambah 60. 181. Itu semua kisah perang Uhud. Maka di antara hikmah perang Uhud, ta'rifuhum su'a akibatil ma'siyati. Memberitahukan pada para sahabat dampak jelek dari maksiat. Dan kelemahan dan perselisihan. Dan bahasanya, musibah yang menimpa kaum muslimin adalah bisuk midalika, dampak buruk dari itu. Sehingga falamma dzaqu akibata maksiatim, setelah para sahabat merasakan bagaimana dampak buruk menduhakai sang rasul, dampak buruk berselisih dan lemah, maka para sahabat setelah itu sangat waspada dan sangat sadar dan sangat memperhatikan sebab-sebab kekalahan. Dan di antara hikmah dan di antara hikmah Allah dan kebiasaan Allah pada para rasulnya dan para pengikut rasul, yaitu ayudalu marotan. Allah putar. Terkadang mereka menang, terkadang mereka kalah. Namun kesudahan yang baik untuk mereka. Karena sebenarnya rasul dan para pengikutnya seandainya selalu menang, tentu akan masuk ke dalam barisan mereka orang yang beriman dan tidak beriman. Maka tidak terbedakan manakah orang yang tulus dalam beriman dan yang tidak. Dan seandainya para pengikut rasul itu selalu kalah, maka tidaklah akan terwujud maksud diutusnya rasul. Maka hikmah Allah mengharuskan tergabungkannya dua hal, supaya terbedakan siapakah yang mengikuti para rasul dan taat pada kebenaran. Terbedakan dari orang yang mengikuti hanya pada saat menang saja. Kemudian di antara hikmahnya adalah bahasanya ini adalah tanda kalau beliau adalah seorang rasul, sebagaimana perkataan Hirqal kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Ketika Hirqal bertanya, gimana perang antara kalian dengan rasul itu? Maka Abu Sufyan mengatakan bergantian. Kadang dia yang menang, kadang kami yang menang. Maka Hirqal mengatakan, kadzalika rusulu, itulah para rasul. Mereka mendapatkan cobaan, tsumma takunu lahumul aqibah, kemudian kesudahan yang baik itu milik mereka. Kemudian di antara pelajarannya, supaya terbedakanlah mukmin yang tulus dengan munafik yang pendusta. Karena kaum muslimin tatkala Allah memberikan kemenangan untuk menghadapi musuh saat perang Badar, kemudian kaum muslimin jadi populer, maka masuklah ke dalam barisan kaum muslimin orang yang kemudian Islamnya cuma lahiriah. Yang itu dan tidak menjadi bagian kaum muslimin dari sisi batinnya. Jadi orang munafik itu muncul setelah selesai perang Badar. Oleh karena itu maka hikmah Allah menuntut Allah jadikan bagi para hambanya cobaan supaya terbedakan mukmin dan munafik. Maka orang-orang munafik menampakkan kepala-kepala mereka di perang ini. Mereka mengatakan hal-hal yang dulunya mereka sembunyikan. Mereka nampakkan apa yang mereka sembunyikan. yang dulu cuma bahasa sindiran, kemudian mereka berubah jadi di perang Uhud ini berubah menjadi terang-terangan. Maka pada saat perang Uhud, maka manusia pun terbelah menjadi kafir, mukmin dan munafik dengan terbelah yang nampak jelas. Maka orang-orang beriman pun Arafah mengetahui bahasanya mereka punya musuh finafsi durihim yang ada di kampung mereka sendiri. Dan para musuh ini bersama mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga kaum muslimin bisa bersiap-siap menghadapi mereka dan jaga diri dari mereka. Kemudian di antara hikmahnya adalah menampakkan penghambaan para kekasih Allah ketika senang ataupun susah. Dalam hal yang mereka sukai atau mereka benci. Pada saat mereka menang menghadap dan pada saat musuh yang menang. Maka jika mereka tetap kokoh untuk taat dan menghambakan diri dalam hal yang mereka sukai dan tidak mereka sukai, maka inilah hamba yang sejati. Tidak sebagaimana orang yang menyembah Allah hanya ketika senang dan ketika senang saja. Ya, kemudian bahasanya Allah Subhanahu wa taala seandainya menolong mereka, selalu menolong mereka dan memenangkan mereka menghadapi para musuh di setiap pertempuran, niscaya jiwa manusia itu akan melampaui batas, akan merasa tinggi. Keadaan jiwanya itu seperti keadaan jiwa orang yang selalu diberi kelapangan rezeki. Itulah jiwa sombong. Maka kata Ibnul Qayyim, fala yuslihu ibadahu ila sara'u wa dara'u. Maka tidaklah yang membuat baik kondisi manusia kecuali ketika dia menjumpai kadang senang, kadang susah. Kadang kadang rezekinya lancar, kadang rezekinya seret. Kalau rezeki lancar terus, menang terus, orang itu sombong. Nah, supaya tidak sombong, ingat kalau ini kita itu hamba Allah, kita wajib tawadu. Maka perlu merasakan susah. Nah, kemudian di antara hikmahnya adalah sebaliknya, jika Allah hanya menguji orang-orang yang beriman, kalah dan kalah, maka dampaknya mereka akan merasa hina, ambyar hatinya. Nah, kalau orang itu sudah merasa hina di hadapan Allah, ambyar hatinya di hadapan Allah, mereka berhak mulia. Fa inna khil'atan nasri, ya, karena jubah kemenangan itu hanya ada bersama ketika seorang itu telah merasakan kehinaan, hina di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala idza arada ayu izza abdahu, karena Allah jika ingin memuliakan hambanya dan menolong hambanya, kasarahu awwala, maka Allah beri musibah terlebih dahulu supaya merasa hina di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah. Karena pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan perasaan hina dan ambyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi hambanya orang-orang yang beriman kedudukan di surga yang tidak bisa dicapai oleh amal. Mereka tidak bisa mencapainya kecuali dengan cobaan dan ujian. Maka Allah siapkan, sediakan bagi mereka sebab-sebab yang mengantarkan mereka pada kedudukan tersebut berupa berbagai macam ujian. Sebagaimana Allah memberikan kemudahan untuk melakukan sejak amal saleh sehingga mereka bisa sampai kepada derajat tersebut. Kemudian bahasanya jiwa manusia jika selalu sehat, selalu menang, selalu berkecukupan, itu dampaknya sombong dan melampaui batas, warukunan ilal ajilah, dan terlalu cinta dunia. Dan ini adalah satu penyakit yang akan menghalangi hamba untuk sungguh-sungguh berjalan menuju Allah dan kampung akhirat. Maka jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah siapkan berbagai macam cobaan yang itu merupakan obat kesombongan, yang kesombongan ini menghalangi perjalanan kuat, perjalanan yang perjalanan sungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka cobaan dan ujian diantaranya adalah ujian di perang Uhud, itu seperti posisinya seperti dokter yang memberikan kepada orang yang sakit obat yang sangat pahit. Namun itulah yang bermanfaat untuk menghilangkan penyakitnya. Kemudian di antara hikmah perang Uhud adalah mati syahid di sisi Allah adalah derajat yang termasuk derajat yang paling tinggi bagi para kekasihnya. Karena para syuhada adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah di antara hamba-hambanya. Maka Allah inginkan agar Allah mengambil di antara hamba-hambanya orang-orang yang statusnya syuhada, yang tertumpahlah darah mereka para syuhada ini dalam rangka mencintai Allah dan mencari ridha Allah. Mereka lebih mengutamakan ridha Allah dan cinta Allah daripada nyawanya sendiri. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan derajat ini kecuali dengan Allah takdirkan sebab yang mengantarkan kepadanya, yaitu menangnya musuh untuk menghadapi kaum muslimin. Dan seterusnya masih banyak sekali, sangat sebagaimana kata Syaikhul Islam, bagus sekali petikan-petikan hikmah yang disimpulkan oleh Ibnul Qayyim, hikmah perang Uhud yang disimpulkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad di jilid yang ketiga kalau dicetakan Muassasah Ar-Risalah. Ya, demikian akhir dari pertemuan terakhir kita untuk menyelesaikan Al-Urjuza Al-Mi'iyah Fi Dzikri Hali Asrafil Bariyah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi, dengan syarah utama adalah Syaikh Abdul Razak dan syarah tambahan dan pembanding Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah Allah jadikan apa yang kita baca, kita dengarkan, kita simak, ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tadi dikatakan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, belajar Surah Nabawiyah itu untuk menambah iman dan menguatkan keyakinan. Semoga hikmah dan manfaat dari hal ini ada dan terwujud pada diri kita masing-masing. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qad'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada buku sirah yang bisa menjadi referensi untuk mengajak anak kecil agar mereka mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau buku yang semacam itu, wallahu a'lam, saya enggak hafal pasti buku apa yang cocok untuk anak-anak, untuk cerita kepada anak-anak tentang hidupnya, ke sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saya yakin di pasaran ada, sudah ada yang nulis tentang hal ini, wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.